yang penting sama-sama suka. Persetan orang bilang apa, selagi tidak merugikan mereka, lakukan jika itu membuat bahagia. Persetan apa yang mereka katakan, belum tentu yang mereka katakan.